Awalnya memang saya dipaksa dipaksa untuk mondok, dipaksa untuk mondok, tapi alhamdulillah akhirnya jadi kayak gini iki. Bahkan saya cita-cita kepengen jadi mubalig sama sekali nggak ada. Santri itu harus siap jadi apapun dan memang harus anytime already standby kalau bahasa sekarang kan. Bahasanya akademis kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah saya mulai kecil ngajinya di abah saya sendiri di kampung. Dasar-dasar agama, kemudian lulus SMP. Lulus SMP saya dipaksa untuk mondok. Beberapa kali mondok pesantren. Tajribah, kerasan, soalnya orang untuk beling. Alhamdulillah kerasan pertama di Sayyidi Syekh Kiai Abdullah Faqih Langitan. Alhamdulillah di situ kerasan dan banyak ujangan-ujangan dari beliau, ngaji-ngaji ke beliau, walaupun saya termasuk santri yang, ya itu tadi, beling. Beling. Tapi beling-belingnya santri kalau di pesantren ya insya Allah dapat barokah. Alhamdulillah 3 tahun saya di Langitan. Kemudian kalau ditanya tentang suka dukanya ya umumnya santri saja. Umumnya santri kita ngaji ya. Mulai kecil yang saya rasakan awalnya memang saya dipaksa. Dipaksa untuk mondok. Dipaksa untuk mondok, tapi alhamdulillah akhirnya dadi kayak ngene iki. Nggih. Target saya cuma kepengin manfaat, kepengin dapat barokah itu aja. Bahkan saya cita-cita kepengin jadi mubalig sama sekali enggak ada. Cita-cita saya sederhana sekali. Pokoknya mulai teko pondok iso mulang ngaji ngoten mawon Pak Camat. Dari Langitan terus saya ke Bunga. Ke asrama pesantren Ta'limul Quranil Azim. Di situ yang lumayan lama, kurang lebih 13 tahun. Dipaksa malah. Pamit ke Romo Yai Abdullah Faqih. Beliau dawuh. Pindah nang ndi? Nang kene ae. Nggih, Yai. Kula tetep teng ngene Langitan tapi mangke kilatan kalih Siaman. Jadi akhirnya beberapa kali Ramadan saya wajib ngaji di Langitan. Beberapa kali Ramadan saya wajib ngaji di Langitan. Pindah memperdalam Al-Qur'an di Ta'limul Qur'anil Azim, Sampurnan Bunga Gresik, ke Fadlatul Syekh Romo Kiai Mas Abdul Rahim Bakir. Di situ yang lama. Di situ ya di samping ngaji tarbiyah juga riyadhah. Soalnya di Bungah itu nggone riyadhah kiainya itu kiai tasawuf. Jadi di situ saya ditempa untuk ngaji soal hati, ngaji tentang kehidupan, sehingga akhirnya terinspirasi dari itu. Saya kalau ceramah itu biasanya realita kehidupan, saya ngenteng-ngenteng yang cili-cili. Saya nggak pernah materinya berat-berat, jeru-jeru nggak tahu Pak Camat. Soalnya saya nggak bisa. Saya memang cetek-cetek, ringkes-ringkes. Di situ mawon, simpel. Terus pernah sebentar, dulenan di Mekah, sebentar. Dulenan tok Gus. Nggih. Kalau saya lebih ke arah apa ya? Situasional. Saya kalau ngaji itu sering situasional, dan kalau public speakingnya nomor cici tentu kepercayaan diri, wajib itu. Kalau kepercayaan diri itu wajib nomor satu, itu yakin. Saya malah lebih sering situasional, karena saya kalau ngaji itu biasanya lebih sering komunikasi dengan jamaah. Makanya kelemahan saya itu kalau jaraknya jauh dari jamaah itu mati biasanya aku. Karena apa ya, nggak bisa komunikatif. Enggak, saya lebih suka kalau nyambung. Saya lebih suka kalau gitu. Saya itu lebih suka membaur. Jadi memang kulon itu ditakdirkan untuk di kalangan bawah, menengah ke bawah. Wis nang desa-desa umpamane dasare wong desa. Jadi untuk menengah ke atas itu sebenarnya keliru kalau saya diundang. Kayak kemarin di kampusnya beliau di UIN Wali Songo, itu salah alamat undang saya. Macae koyo wong pinter. Gayae tok macae tok koyo wong pinter. Jadi dipaksa lagi ketika di kalangan akademis dipaksa seakan-akan saya itu nggak kalah dengan yang akademis. Tapi ini selalu di mana-mana saya gaungkan Gus. Alumni pesantren salaf itu kalau ngajinya beneran, insya Allah lulusannya nggak kalah sama S3. Insya Allah nggak kalah. Orang kita di pesantren itu biasa diajak berpikir tentang nahu, sorob, usul fikih, qaid, usul masail. Ini tarkibnya dari hal apa tamyiz apa maf'ul mutlak. Makanya kalau santri beneran itu lebih cerdas daripada yang ya, ini apa ya istilahnya no. Apa namanya Gus? Yo, ngelemah wae dhewe. Yo enggak cekak minder, cekak minder. Santri itu juga minder. Ayo artinya wong negara kita ini dibangun oleh santri. Itu kan. Sehingga santri ya santri itu harus siap jadi apapun dan memang harus anytime already standby kalau bahasa sekarang kan. Bahasanya akademis kan gitu. Nggih. Ya, kalau guru-guru saya rata-rata kapanpun dimanapun ojo ninggal mulang. Jadi kapan wae ning ndi wae dadi apa wae ojo ninggal mulang. Itu yang sampai hari ini saya pegang. Jadi misalnya kok saya itu jadi belantik wedhus pun saya tetap ngajar. Apapun profesi saya tetap ngajar. Enggak boleh ninggal mulang. Makanya saya tetap menyempatkan waktu untuk ngajar anak-anak di pesantren itu. Setiap kalau dulu setiap satu minggu sekali saya wajib nengkremi santri, wajib nunggoni santri. Sekarang malah saya upayakan kalau bisa seminggu dua kali karena amanahnya makin banyak. Udah 1.200-an lebih yang semuanya free. Kecuali kalau lagi roadshow, kalau lagi estafet itu biasanya kadang ya dua minggu ditinggal. Iya. Salam penutup, tetap kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama khususnya dalam rangka mempertahankan dan terus memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang memang akhir-akhir ini wah goncangannya luar biasa, guys. Goncangannya luar biasa dari arah kanan, kiri, depan, belakang. Tapi insyaallah sepanjang masih ada pesantren-pesantren salaf yang mempertahankan tradisi KNU-annya yang itu merupakan akar Islam di Indonesia, insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia sebagai pilar utama penjaga NKRI insyaallah akan tetap eksis, tetap istiqomah. Ini sekarang jihad medsos ini wajib digalakkan, harus sekarang. Jangan sampai kalah. Nah, kitab-kitab turas, kitab karya ulama-ulama salaf itu sekarang banyak yang dirubah, banyak yang dipalsu sama mereka. Sehingga kalau kita enggak bisa meng-counter ini, ya kita nanti kalah. Jadi harus ada generasi-generasi kayak jenengan-jenengan ini yang terus ndengke, nginceng, bukan hanya ngimbangi, harus bisa menyaingi, harus bisa unggul. Harus bisa unggul. Dan ini alhamdulillah Kiai-kiai juga sudah memberikan instruksi ke arah situ.